haragu. Udah dan sayang, udah dan cinta, baharok kasih tajalin selamanya. Bunga dak disiram pasti kalayu, cinta dak tabah. Bakilah.